بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita pada pembahasan yang lalu terhenti pada halaman ke-136 tepatnya pada baris yang ke-8 atau paragraf yang pertama baris yang kedua. Selanjutnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyatakan hadhihi qissatul fil. Inilah tentang kejadian atau kisahnya pasukan bergajah. Hamallahu baitahul haram. Allah Jalla wa'ala lindungi rumahnya, Baitillahil Haram, dari rencana makar jahat mereka kepada Allah Jalla wa'ala melalui rumahnya, Baitillahil Haram, Ka'bah yang mulia. Wa ahlaka hadzal jabbar. Allah Jalla wa'ala binasakan penguasa ini, penguasa yang bengis, penguasa yang jahat ini, Abraha, yang datang dari negeri Yaman dengan pasukan yang besar, dengan rencana makar yang jahat. Maka Allah Jalla wa'ala tidak merasa sulit untuk menghancurkan mereka. Wa fi hadzal 'am wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun itu juga dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahara ma'a wiladatihi ayat, tampak bersama kelahiran beliau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu dhahara ma'ahu nur, di mana tampak pada beliau cahaya atau jalan lahirnya keluar cahaya. Ashraqat lahu qusur asyam, yang menyinari istana-istana negeri Syam. Lahirnya beliau di Makkah memancarkan sinar dari tempat lahirnya yang jauhnya sampai ke negeri Syam. Sungguh ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu negerinya dinamakan Syam. Namun pada saat ini sudah terbagi menjadi beberapa negara. 4 negara yang dikatakan sebagai negeri Syam. Yordania, Lebanon, Palestine, dan Syria. 6. Dahulu belum ada nama-nama negara tadi. Dahulu dengan nama Asy-Syam. 6. Sinarnya sampai ke sana. Subhanallah. Merupakan keajaiban melalui tanda kelahiran manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailati wiladatihi, kita lanjutkan. 6. Pada kajian yang lalu telah sampai pada Asy-Syam. Kita lanjutkan bahwa pada malam kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, irtajat al-asnam, berguncang, bergetarlah berhala-berhala mereka, berhala-berhala kaum musyrikin gentar guncang karena sebab kelahiran sosok manusia yang akan memperjuangkan tauhid, mengembalikan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Wartaja Iwan Kisra, berguncang pula istana Kisra, istana Persia, yang dulu menjadi suatu negara adidaya. Iran diantaranya nama saat ini, yang dahulu namanya adalah Persia. Furs. Wasaqatat minhu syaraqat fi lailati wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuhlah, robohlah darinya kemuliaan-kemuliaan mereka pada malam kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Hadhihi irsahat li bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kejadian yang besar yang patut kita ketahui bersama. Seorang nabi yang Allah Jalla wa'ala akan utus semenjak lahirnya sudah menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa. Wal jin wa syayatin hasala indahum dajjah. Tidak hanya itu, tidak hanya terhenti sampai di sana kejadian-kejadian tersebut, turut serta para jin dan para syaitan, hasala minhum dajjah, mereka dapati pula gemetar, keguncangan pada mereka, pada makhluk jin dan pada makhluk asyayatin, fil lailatil azimah, pada malam yang agung, pada malam yang mulia kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Pada saat kejadian penyerangan pasukan bergajah, tidak lama lagi lahirlah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sekian ayat, dengan sekian tanda-tanda kekuasaan Allah jalla wa ala yang patut kita ketahui, agar semakin tahu betapa agungnya beliau, makhluk yang Allah Jalla wa'ala siapkan untuk menjadi penutupnya para nabi dan rasul sampai yaumul qiyamah. Wulida fi makanin. Selanjutnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan syarahnya. Beliau dilahirkan pada suatu tempat, yuqalu lahu Syi'b, yang disebut suatu daerah Syi'ib, yakni jalan yang ada di atas pegunungan, karena memang kita tahu sampai hari ini medannya Mekah itu terjal, naik turun, naik turun. Nah, karena di sana gunung, di sana bukit, di sana lembah. Nah, sehingga keberadaan Ka'bah di lembah, ya, tempat turunnya dari bukit-bukit tadi. Nah, sampai hari ini yang sudah Allah takdirkan bisa berangkat ke sana akan mengamati negeri Mekah, medannya demikian. Berbeda dengan Madinah, mayoritas adalah jalannya rata, nam lurus, berbeda dengan Mekah. Maka beliau dilahirkan di sana ala maqrabatin minal Ka'bah, yang merupakan jalan pintas menuju Ka'bah. Artinya tidak jauh dari Ka'bah. Wulida fi Makkah, beliau dilahirkan di Makkah. Lakin la yujad tahdidun thabit, akan tetapi tidak didapati suatu batas yang pasti di mana secara persisnya beliau dilahirkan. Jelas keterangan yang sampai kepada kita adalah di Makkah. Tidak diketahui, tidak didapatkan batas yang pasti limaudhi'id-dar, tentang posisi persisnya ad-dar, tempat lahirnya beliau atau rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sirah bahwa beliau dilahirkan di pemukiman Bani Hashim di kota Mekah di waktu pagi pada hari Senin. Oleh karenanya salah satu sebab disunnahkannya puasa Senin dan Khamis adalah karena di hari Senin aku dilahirkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilahirkan pada hari itu, hari Senin. Adapun terkait dengan tanggalnya, beberapa pendapat. Ada yang menyatakan tanggal 9, ada yang menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun gajah. Ada yang menyatakan bahwa tanggal 9 adalah pendapat yang paling benar, sedangkan tanggal 12 adalah pendapat yang paling masyhur. Kalau dikatakan secara penanggalan Masihiyah adalah 22 April 571. Menjadi kenangan dulu masih TK, 571 tahun Masehi. Ya, pantum ada yang mengenang itu masa kecil, masa TK. Ya. Yang menangani kelahiran beliau adalah, atau sebagai bidannya adalah Syifa binti Amir, binti Amr. Syifa binti Amr adalah bidannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau lahir. Siapa Syifa? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau Syifa binti Amr. Sampai di situ penjelasan Syekh Shalal Fauzan bahwa tidak didapati batas persisnya di mana secara tepatnya beliau di tempat lahirnya beliau. Yang jelas adalah beliau dilahir di Makkah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan matan di atas. Qauluhu, perkataan muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walahu minal umri, bahwa beliau memiliki umur 63. Berapa itu? 63. 63 sanah. Minha 40 qabla nubuwati. Dari 63 itu 40 qabla nubuwah, 40 tahun sebelum beliau ditunjuk sebagai nabi, sebelum kenabian beliau. Menunjukkan bahwa beliau diangkat sebagai nabi dengan usia 40, kemudian beliau jalani selama 23 tahun sampai akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa wulida fi Makkah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Makkah. Wastarda'a fi Bani Sa'ad, dan disusui dari kalangan Bani Sa'ad. Inda Halimah As-Sa'diyah. Disusui oleh seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, adapun yang pertama menyusui beliau setelah ibunya, yaitu Aminah, yang pertama menyusui beliau adalah Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Budaknya Abu Lahab. Nah, salah satu pimpinan kaum musyrikin. Punya budak namanya Thuwaibah. Air susunya Thuwaibah pernah digunakan juga untuk menyusui anaknya sendiri yang bernama Masruh. Nah, sebelum menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Thuwaibah pun pernah menyusui pamannya Rasul yang syahid pada perang Uhud. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, pimpinan perang Uhud pernah disusui pula oleh Thuwaibah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusui pula Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Naam, pernah disusui oleh Thuwaibah. Siapa itu Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi? Sehingga jadi saudara apa ini semua? Saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja itu? Masruh, anaknya Thuwaibah sendiri. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Salamah ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Lahab membebaskan Thuwaibah sebagai bentuk ungkapan kegembiraan atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nantinya Abu Lahab menjadi orang yang paling keras memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai ditegakkan dakwah Islam. Masih bayi belum kelihatan. Jadi gembira Abu Lahab. Begitu sudah menginjak dewasa, begitu sudah ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, ditugaskan sebagai rasul untuk berdakwah, ternyata bertolak belakang dengan apa yang diikuti oleh Abu Thalib, Abu Lahab selama ini, maka dia orang yang terdepan paling keras memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai Allah turunkan satu surat khusus. Nah, kembali terkait dengan Halimah As-Sa'diyah, betul-betul dengan menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi keberkahan di rumah tangganya. Nah, di antara riwayat yang menceritakan berkahnya, yang pertama, Halimah datang ke Mekkah, di mana Mekkah saat itu paceklik. Mekkah kemarau yang panjang. Halimah mengendarai keledai betina yang sangat lambat jalannya. Ya. Kondisinya lemah, kurus keledainya itu. Halimah punya unta betina juga yang sudah tidak bisa mengeluarkan air susu setetes pun. Nah, keledainya seperti itu, untanya pun kering air susunya. Halimah juga punya anak masih kecil. Selalu nangis, selalu bersuara keras sepanjang malam. Kenapa kira-kira? Lapar. Tidak bisa tidur anak itu. Tidak bisa membiarkan orang tuanya untuk bisa istirahat. Namun ketika Halimah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kendaraannya, keledai tadi, meletakkan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuannya, kedua susu keledai betina tadi penuh dengan sejumlah air susu yang beliau sukai. Maka beliau pun meminumnya sampai kenyang. Ikut pula minum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bayi kecilnya, anak kecilnya Halimah, sampai kenyang juga. Sehingga keduanya bisa tidur nyenyak. Merupakan barokah dengan lahirnya beliau. Masih kecil, beliau mungkin usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, suami Halimah menghampiri untanya. Dia lihat untanya penuh dengan air susu. Dia coba diperah sampai sebanyak keduanya. Suami istri, Halimah dengan suaminya tadi bisa meminum sampai puas dan kenyang. Yang keduanya pun bisa tidur pulas di malam yang indah. Ketika suami istri ini tadi kembali ke dusun Bani Sa'ad, keledai yang dikendarai Halimah yang juga membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lari kencang meskipun muatannya penuh berat, sehingga tidak ada satu keledai pun yang bisa menandinginya. Kegembiraan menghampiri suami istri Halimah dengan suaminya ketika sudah tiba di dusun Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini buminya Allah yang paling kering kerontang. Nah, sudah padang pasir, kemarau panjang, bahkan seret di sana itu, kering kerontang. Nah, seperti pandemi. Nah, Ternyata kambing-kambing pun sudah dalam keadaan kenyang. Lambung-lambungnya pun penuh dengan makanan. Puting-puting air susunya penuh dengan air susu. Sehingga kemudian keduanya pun dengan nyamannya memerah dan meminumnya. Di saat orang-orang sedang kesulitan mendapatkan setetes air susu perahan. Berkahnya kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya menyadari bahwa ini telah datang dari Allah berupa nikmat, berupa kebaikan, sehingga sudah selesai masa susuan dan telah berlalu 2 tahun untuk kemudian beliau disapih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah kuat dan kokoh kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi suatu kebiasaan Halimah itu datang membawa Nabi ke ibunya. Siapa itu? Aminah. Di mana itu? Di Mekkah. Dibawa kepada ibunya, dibawa kepada keluarganya rutin setiap 6 bulan. Kemudian sudah ketemu semua, balik lagi ke dusunnya Bani Sa'ad. Nah, ketika selesai masa susuan dan penyapian, datanglah Halimah membawa beliau kepada ibunya dengan kemauan dan keinginan keras supaya beliau bisa diizinkan tetap tinggal bersamanya, bersama Halimah. Setelah dilihat dengan adanya beliau berkah, adanya beliau kebaikan, maka memohon kepada ibunya agar membiarkan Nabi SAW tetap hidup bersamanya supaya sampai kuat. Karena dikhawatirkan beliau akan terkena wabah penyakit yang menjangkiti kota Mekkah. Alasan yang bisa diterima. Satu sisi ingin agar berkah terus kepada keluarga Halimah dengan suaminya, sisi lain di kota Mekkah terjadi wabah. Maka akhirnya ibunya pun mengizinkan. Pulanglah Halimah membawa Nabi ke rumahnya dalam keadaan gembira, bahagia, Masya Allah, diizinkan. Maka tinggallah Nabi SAW bersamanya selama 2 tahun lagi. Kemudian terjadi peristiwa yang aneh yang menumbuhkan rasa takut pada diri Halimah dan suaminya sehingga keduanya mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Peristiwa apa kira-kira itu? Peristiwa apa yang menakutkan itu? Dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang melayani Rasul sallallahu. Kata Anas, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh Jibril dalam keadaan beliau sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain, masih kecil. Kemudian beliau dipegang dan dibaringkan. Kemudian Jibril membelah dadanya, mengambil jantungnya, sehingga bisa mengeluarkan segumpal darah dari diri beliau. Kata Jibril, ini bagian syaitan pada dirimu. Maka Jibril pun mencuci jantung beliau dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas. Selanjutnya diambil jantung, yakni menggenggam dan mengumpulkannya, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Saat itu anak-anak itu pun mendatangi ibunya Nabi, yakni ibu pengasuh, yaitu Halimah yang pernah menyusui beliau. Mereka anak-anak tadi bilang, sungguh Muhammad telah dibunuh. Maka setelah itu bergegaslah mereka semua menghampiri Nabi SAW. Ketika dijumpai, beliau telah berubah warna mukanya, yakni bertambah pucat. Kata Anas, betul-betul aku melihat bekas jahitannya di bagian dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab itulah kemudian beliau dikembalikan kepada ibu beliau. Lanjut apa cukup? Asik ya kalau cerita ya. Ya. Pulanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah setelah kejadian itu. Kemudian beliau tinggal bersama ibunya, ibu kandungnya, dan keluarga beliau sekitar 2 tahun. Sampailah beliau berusia 6 tahun. Kemudian ibunya membawa beliau pergi ke Madinah. Dari Makkah mau ke Madinah. Kenapa dibawa ke sana? Terdapat makam ayahnya, abahnya beliau, Abdullah. Dan juga paman-paman dari kakek beliau dari Bani Adi bin Najjar. Maka ikut pula bersama ibu beliau sang mertua, Abdul Muttalib, dan pembantunya. Siapa pembantu Abdul Muttalib? Ummu Aiman. Maka tinggal di sana selama sebulan di Madinah. Kemudian pulang lagi. Ke mana? Ke Mekkah. Saat perjalanan antara Mekkah dan Madinah, suatu daerah namanya Al-Abwa. Al-Abwa. Disitulah ibunya Nabi Aminah mengalami sakit parah sampai mengantarkan kepada kematian. Aminah kemudian dimakamkan di sana, di Abwa, wilayah antara Mekkah dan Madinah. Nah, kembalilah kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, bersama beliau melanjutkan perjalanan menuju Mekkah. Bagaimana rasa seorang anak ditinggal ibu kandungnya? Maka Abdul Muttalib merasakan hatinya demikian pedih atas musibah yang baru saja dialami. Maka timbul rasa kasih sayang kepada Nabi dengan satu kasih sayang yang belum pernah diberikan kepada salah seorang dari anak-anaknya Abdul Muttalib. Sampai-sampai beliau ini diagungkan kedudukan di atas kedudukan cucunya. Kedudukan cucunya ini lebih diutamakan dibanding anaknya sendiri. Dimuliakan dengan setinggi-tingginya. Didudukkan beliau di tempat duduk khusus, di mana tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya. Diusap punggungnya beliau dan merasa senang melihat tingkahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merasa yakin bahwa anak ini nanti akan memiliki kedudukan yang besar. Namun Abdul Muttalib pun wafat 2 tahun kemudian, di mana Rasulullah SAW masih usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Lebih tepatnya itu 8 tahun 2 bulan 10 hari. Nah, maka tanggung jawab hidup beliau kemudian dipikul, diambil alih oleh paman beliau. Siapa itu? Abu Talib, yang merupakan saudara kandung dari ayahnya beliau, saudara kandung Abdullah. Abu Talib pun mengkhususkan Nabi dengan kasih sayang dan rasa cinta yang berlebih. Memang Abu Thalib orang yang memiliki sedikit harta. Tapi Allah berikan berkah pada hartanya yang sedikit itu. Sampai-sampai satu makanan bisa mengenyangkan seluruh keluarganya. Maka jadilah Rasulullah SAW itu sebagai contoh dalam sikap qanaah, menerima apa adanya, sosok yang sabar, sosok yang merasa cukup dengan apa yang Allah tentukan. Kita lanjutkan sedikit. Maka suatu waktu Abu Thalib bermaksud untuk pergi berdagang ke Syam dengan kafilah dagang Quraisy. Sementara usia Rasul di saat itu berapa tahun? 12 tahun. Sudah diajak kerja. Ta'al, perangkat. Yang didik siapa? Pamannya. Yang didik pula sebelumnya kakeknya, supaya jadi rejal. Ada yang menyatakan lebih 2 bulan 10 hari. Maka Rasulullah SAW merasa berat berpisah dengan pamannya. Maka pada diri Abu Thalib muncul perasaan iba kepada Rasul. Akhirnya kemudian diajak. Ketika kafilah tiba di dekat kota Bushra di pinggiran Syam, mereka dihampiri salah satu pendeta Nasrani. Nama pendeta itu Bahirah Ar-Rahib. Nama pendeta Nasrani itu Bahirah Ar-Rahib. Maka dia pun berjalan menyelusup di antara kafilah dagang sampai berusaha menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambil dipegang tangan beliau, beliau menyatakan, "Anak ini adalah pemimpin semesta alam." Nah, itulah setidaknya kita telah tahu terkait dengan bagaimana masa kecil beliau sallallahu alaihi wasallam, atau setelah beliau lahir dalam usia persusuan, dan yang menyusui beliau adalah seorang dari Bani Sa'ad, itulah Halimah As-Sa'diyah. Selanjutnya Syekh Shalal Fauzan menyatakan, wa mata Abdullah, maka Abdullah pun sebagai ayahnya wafat, abuhu wa huwa fi batni ummih, dalam kondisi Nabi di dalam perut ibunya. Ayahnya sudah wafat duluan. Thumma matat ummuhu ba'da wiladatihi biqalil. Kemudian wafat pula ibunya setelah kelahiran beliau biqalil. Tidak lama. Ada yang menyatakan 50 hari setelah beliau lahir. Fahadhanathu ummu Aiman Al-Habasyiyah. Maka diasuhlah beliau oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah, allati warathaha an abih, yang diwariskan dari ayahnya atau budaknya ayah beliau. Wasara fi kafalah jaddihi. Maka jadilah kemudian beliau pada kafalah, pada tanggungan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Thumma mata Abdul Muttalib. Kemudian wafatlah kakeknya Abdul Muttalib. Wa intaqalat kafalatahu. Berpindah jaminan kepengurusannya ila ammihi Abi Thalib, kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Wa asha sallallahu alaihi wasallam 40 sana qabla an-nubuwah. Hiduplah beliau 40 tahun sebelum jadi nabi, ma'rufan bil amanah was-sidqi wal karami, sudah dikenal dengan amanahnya beliau, kepercayaan, sidq kejujuran, al-karam kedermawanan beliau. Wa tajannab ibadatal asnam, Beliau sudah sejak dini menjauhi peribadatan kepada asnam. Wa tajannab syurbal khamar. Beliau pun sudah terdidik menjauhi minum khamar. Maka na ya'mal ma ya'maluhu ahlul jahiliyah. Apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Balkan alaihi salatu wassalam yakhruj. Bahkan justru di saat yang seperti itu beliau alaihi salatu wassalam keluar ila ghari Hira, kepada gua Hira. Wa yata'abbad fihi al-ayyam. Beliau beribadah di sana sekian hari. Zatal adad, yang memiliki jumlah, tidak tahu secara persisnya berapa hari. Ya'budullah ala millati Ibrahim ala tauhid. Ibadah apa yang beliau lakukan? Beliau beribadah kepada Allah di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihis salam, di atas tauhid. Thumma balagal arba'ina min umrihi alaihi salatu wassalam nazala alaihi al-wahi. Kemudian tatkala sudah mencapai 40 dari usia beliau alaihi salatu wassalam, maka turunlah wahyu. Bi'an ja'ahu Jibril. Di mana datang Jibril alaihi salam? Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau berada di gua Hira. Wa qala lah Jibril, ajarkan dan sampaikan kepada beliau, iqra, bacalah hai Muhammad. Qala, kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Ai la uhsinul qira'ah, aku tidak bisa bagus baca. Fadammahu dammah syadidah. Maka beliau dipeluk dengan pelukan yang kuat. Thumma arsalahu, kemudian beliau diutus. Allah Jalla wa'ala utus kepada Jibril. Waqala, memerintahkan kepada beliau lagi, iqra. Beliau pun tetap menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan sisanya pada waktu mendatang. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.